Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah sallama taslima katsira wa ba'd. Baik, kita lanjutkan bahasan kitab Qutrun Nada' wa Balil Suda' Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Masih kita pada pembahasan tentang jamak mudzakkar salim dan yang diilhaqkan dan ataupun digabungkan dengan jamak mudzakkar salim dalam i'rab, meskipun dia bukan jamak mudzakkar salim karena tidak terpenuhi padanya syarat-syarat dari jamak mudzakkar salim. Kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu illiyun, itu ya. Wa kadzalika illiyun wa ma asbahahu mimma summiya bihi min al-jumu'. Ala tara anna illiyin fil asli jami'un li'illiyin. Demikian pula illiyun, ya, dan yang semisalnya dari apa-apa yang summiya bihi min al-jumu', yang dinamai dengannya dari jamak-jamak. Ya, demikian pula illiyun dan yang semisal illiyun, dari apa yang sudah dijadikan nama yang diambil dari bentuk jamak-jamak ini. Ya, ada orang namanya Zaidun misalkan. Ya, maka i'rabnya seperti jamak mudzakkar salim. Ya, dengan wawu ketika rafa, dengan ya ketika nasab dan jar. Itu maksud ucapan beliau. Demikian pula illiyun dan yang semisalnya dari apa yang dinamai dengannya dari jamak-jamak ataupun dari nama-nama yang diambil dari jamak-jamak. Ala taru anna illiyin fil asli jam'un li'illiyin. Tidakkah kau perhatikan bahwasanya illiyin asalnya adalah jamak bagi illiyin. Illiyin jamaknya illiyun. Ya. Fanuqila an dhalikal ma'na wa summiya bihi alal jannah. Tapi dipindahkan dari makna itu, dari makna mufradnya, kemudian dijadikan sebagai nama surga tertinggi. Ya. Aslinya illi, ya. Kemudian dipindahkan kepada ataupun jamaknya illiyun, kemudian dijadikan nama bagi surga yang tertinggi. Sebagian membantah bahwasanya itu illiyun bukan apa? Nama surga, tapi nama kitab yang mengumpulkan amalan-amalan kebaikan yang ada di sisi para malaikat. Ya, sehingga sebagian mengatakan di situ ada takdiran mudhaf. Ya. Yaitu makan. Ya. Makan kitab. Ya. Seperti Az-Zujai beliau berkata, ya. Dijawab iskalnya katanya bi ihtimali annahu ala hadhi mudhaf ay makan kitab. Yani maksud dengan wa ma adraka ma aliyun, maksudnya ya kitabun marqum, maksudnya makan kitab gitu. Sehingga tetap dia aliyun bisa dibawa kepada makna tadi nama surga tertinggi, karena di situ wa ma adraka ma aliyun kitabun marqum sebagai menafsirkan makanu kitab, yaitu tempat, ya, tempat bagi kitab yang tertulis di situ. Ya. Yang muhim di sini ya syahidnya adalah bahwasanya aliyun adalah nama, ya, dari surga kata Ibn Hisham di sini, dan itu diambil dari jamaknya apa, illiyin, diambil dari jamaknya illiyin. Wa uriba hadzal i'rab nadharan ila asli, kenapa? Iya, mufrad ini kan cuma dinukil, diambil dari bentukan jamak. Dia di i'rab dengan i'rab ini, ya, di i'rabnya jamak mudzakkar salim dengan wawu ketika rafa dengan ya ketika nasab dan jar, nadharan ila asli, karena memandang bentuk aslinya illiyin, ya, aslinya jamaknya illiyun, cuma dijadikan nama illiyun ini sebagai nama surga tertinggi. Ya, semisal ini yang lebih mudah adalah Zaidun. Ya, ketika ada seorang yang namanya Zaidun, maka dia di era seperti jamak mudzakkar salim, ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidin, maratu bi Zaidin. Ja'a Zaidun, Zaidun fa'il marfu, alamat rafi'ah apa? Al-waw niyabah an, ya, anid dhamma li'anna mulhaq, maksudnya mulhaq. Ya, mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Ra'aitu Zaidin, Zaidin maf'ulun bi mansub wa alamat nasbi al-ya niyaban al-fathah, li'anna mulhaq dengan jamak, ya, mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Kenapa dia demikian? Karena melihat aslinya, asli Zaidun itu diambil dari jamak apa? Zaid, ya kan? Zaidun aslinya adalah jamak dari Zaid, Zaidun. Qala Allah Ta'ala, kalla inna kitabal abrari lafi'illiyin wa ma'adraka ma'illiyun. Di sini ada dua syahidnya. Yang pertama, dalam kondisi majrur, kemasukan huruf jar, lafi'illiyin. Illiyin ism majrur. Bifi wa'alamatu jari al-iya. Niyaba anil kasra ila'ani mulhaq. Ya. Mulhaq bijam'il mutakir salim. Karena enggak ada mufradnya. Karena illiyin tadi disebutkan oleh Misham, nama surga tertinggi di sini. Yang lain mengatakan kitab yang mengumpulkan catatan amalan-amalan kebaikan. Kemudian yang kedua, ma'illiyun. Di situ marfu, sebagai khawar bagi ma. Ya, marfu, tanda rufanya wawu. Niyaba anil dhamma li'anna mulhaq bijam'il mutakirisa salim. Fa'ala dhalika idha samaita rajulan atas asar ini, kalau engkau namai seseorang dengan nama Zaidun, kulta, maka engkau katakan, hadha Zaiduna, ra'itu Zaidina, wa marartu bi Zaidina. Iramnya jelas ya, coba di Arab, hadha Zaiduna, hadha ha, harfu, tanbidha, ismu, isyaratin, mabni ala sukun, fi mahali, rafin, fa, fa'il, Zaidun, apa, setelah mubtada, apa berarti, khobar mar, مرفوع وعلامة رفعه ال واو نيابة عن الضمة لأنه ملحق maksudnya ملحق بجمع مذكر سالم. Kenapa jadi kata jamak mudzakkar salim? Ya karena dia pun jamak satu orang, ini nama satu orang Zaidun. Seandainya Zaidun di sini bukan nama satu orang, maka dikatakan apa isim isyaratnya? Haulai, ya kan, haulai Zaidun. Tapi ini hadza berarti satu ini. Raaitu Zaidina. Irabnya Zaidina bagaimana? Ismun mansubun bi, ya, raitu ataupun maf'ulun bi, man mansub wa alamatu nasbi aliyah niyabah anil fathah li'annahu mulhaq bi jamil mudzakkar salim. Ya, demikian pula marartu bi zaidin majrur dengan ya, ya. Fatu'ribuhu kama kunta tu'ribuhu hina kana jam'an, maka engkau i'rab dia Zaidun dalam contoh-contoh ini sebagaimana engkau mengi'rabnya ketika dia sebagai jamak mudzakkar salim. Ya, insya Allah bisa dipahami ya. Jadi kalau di antara yang diilhakkan ataupun digabungkan dalam hal i'rab seperti jamak mudzakkar salim adalah ya nama-nama yang diambil dari bentukan jamak mudzakkar salim gitu. Intinya itu. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ya, wa ulatu wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini wa ma summiya bihi minhuma. Fa'in sobu bil kasrati nahu khalaqallahu samawati wal arda wa astafal banati. Kemudian ulatu. Ulatu ini pembahasan apa kita lagi? Pembahasan apa? Apa yang dia di Irab keluar dari hukum apa? Asalnya. Ya, ingat pembahasannya ataupun judul babnya. Ya. Yaitu apa yang dia dalam hal Irab keluar dari asalnya. Ya, kalau asalnya bagaimana? Ketika rafa dengan dhamma, ketika nasab dengan fathah, ketika jar dengan kasrah, ketika jazm dengan sukun. Ulat wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Ulat dan apa yang dijamakkan dengan alif dan ta mazidataini, tambahan. Ini yang antum kenal selama ini dengan apa? Jamak muannats salim. Tapi penamaan ini yang disebutkan oleh beliau Ibnu Hisham di sini lebih mencakup. Yang lebih bagus, ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini, apa yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan. Ini nama ini lebih bagus. Ya, dari hal dalam hal cakupannya daripada jam'ul muannats salim. Ya. Meskipun enggak mengapa untuk antum namai dengan jamak muannats salim karena ya, menamai sesuatu dengan bagiannya yang banyak. Karena di antara contoh-contohnya ataupun kebanyakan contoh-contohnya demikian keadaannya. Salim, mu'anat salim. Nanti akan kita lihat penjelasannya oleh beliau. Wa ma summiya bihi minhuma. Dan apa saja yang ya dinamai dengannya. Ya, dari keduanya. Fa'in sobu bil kasrah. Maka dia dinasobkan dengan kasrah. Jadi ulat dia, i'rabnya sama dengan apa? Jamak mu'anat salim. Ataupun yang dijamakkan dengan alif dan ta. Demikian pula. Ya, nama-nama yang diambil dari apa? Jamak muannats salim. Fa'in sobu bil kasrah, dinasobkan dengan kasrah. Contoh, khalaqallahu samawati wal arda. I'rabnya bagaimana? Khalaqa فعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الله لفظ الجلال الله أبا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر. السماوات مفعول بمن وعلامة نصبه أبا الكسرة. ترس نيابة عن الفتحة لأنه جمع نفي سالم gitu. Ya. Yaitu yang masyur. Ya. Kemudian wawu harfu atfin al-arba ma'atuf ala samawati ma'atuf ala al-mansub mansub mithlu wa alamatu nasfi al-fathah al-zahiru ala akhirihi. Ya. Astafa al-banati. Di situ hamzanya hamzah apa? Istifham. Tadinya istafa al-banat. Istafa. Memilih. Dikasih hamzah istifham maka hamzah wasolnya hilang. Astafa al-banati. Apakah Allah memilih anak-anak perempuan? Gitu. Istifham ingkari. Syarah kita lihat penjelasan dari ucapan beliau Ibnu Hisham dalam asal ini. Al-bab rabi' mimma kharaja 'anil asli ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Bab yang keempat yaitu apa yang dia keluar dari i'rab asalnya, yaitu apa yang dia dijamakan dengan alif dan ta tambahan. Ingat syaratnya alif dan ta-nya apa? Tambahan. Itu baru dikatakan dengan jamul manati salim ataupun majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Panjang ya? Iya. Tapi enggak terlalu sulit untuk kita hafalkan. Majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini itu nama lain dari jamak manati salim. Contohnya hindat. Jamak dari apa? Hindun. Zainabat dari Zainab. Fa innahu yunsabu bil kasrah niyabatan 'anil fathah. Sesungguhnya masing-masing dari Hindat, Zainabat, dan semisalnya dinasabkan dengan kasrah. Ya, apa yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan ini dinasabkan dengan kasrah sebagai ganti dari fathah. Kenapa dikatakan niyaba anil fathah? Fa inna yunsab bil kasrah niyaba anil fathah. Kenapa? Karena kasrah itu bukan tanda asal. Ya, bagi nasab, ya kan? Tanda asal bagi nasab apa? Fathah. Sehingga dikatakan niyaba anil fathah. Taqulu engkau katakan ra'aitul hindati waz zainabati. I'rabnya jelas ya, maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbihi al-kasra niyaba anil fathah li'annahu apa? Jam'ul munatsi salim ataupun li'annahu ya mimma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Qala Allahu ta'ala khalaqallahu samawat. I'rabnya zahir jelas. Wa astafal banat juga demikian. Fa amma fi rafa' wal jari fa innahu 'ala al-asl. Adapun ketika rafa' dan jar, maka apa yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan ini atau jamak munatsi salim ini dia i'rabnya sesuai dengan asalnya, yaitu ketika rafa dengan apa? Dengan dhamma. Ketika jar dengan kasrah. Contoh ja'at al-hindatu. Ah lihat. Ya, ini jamak munatsi salim ataupun majmu'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Ketika rafa dia di atas apa? Tanda asalnya itu dhamma. Al-hindatu fa'il marfu' alamatu rafi'a dhamma dhahir ala akhiri. Fatarfa'uhu bi-dhammah. Maka engkau rafa'kan dia dengan dhammah. Contoh yang majrurnya. Marotu bil-hindati. Fatajurruhu bil-kasrah. Engkau jarkan dengan kasrah. Ini jelas ya. Wala farqa baina an yakuna musamma hadhal jam'i mu'annathan bil-ma'na kahindin wa-hindat au bitta katolhata wa-tolhat au bitta wal-ma'na jami'an kafatimah wa fatimat aw bil alifi al maqsurati ka hubla wa hublayat aw al mamdudati ka sahraa wa sahrawat aw yakunu musammahu mudhakkara ka istabl ka istablin wa istablat wa hammamin wa hammamat. Ya, dan tidak ada bedanya apakah yang dinamai ya an yakuna musamma hadzal jama', apakah nama jama' ini muannas ya bil ma'na. Ya, saya ulangi, la farqa baina an yakuna musamma hadzal jam'i muannatsan bil ma'na. Itu. Tidak ada bedanya apakah yang dinamai dengan jama' ini adalah muannas secara makna. Contohnya hindun. Maknanya apa? Muzakkar muannas. Muannas. Ya, dijamakkan dengan hindat. Ya, saya ulangi, tidak ada bedanya apakah yang dinamai dengan jama' ini, jama' ini jama' apa? Muannatsi salim atau majmu'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Tidak ada bedanya apakah yang dinamai dengan jama' ini adalah mu'annas secara maknanya. Hindun karena dia secara maknanya. Mu'annasnya. Bukan secara lafadznya. Maka dia dijamakkan dengan hindat. Ataupun dia mu'annasnya dengan ta'. Bukan secara makna. Berarti mu'annasnya lafzi. Iya. Pada lafadznya. Sebenarnya tolha. maknanya muzakkar atau muannas? Talha muzakkar, tapi apa yang muannas di sini? Lafadznya atau maknanya? Talha, lafadznya. Dia pun demikian dijamakkan dengan jamak ini. Talhat. Ah ini muskilahnya nih. Ya muskilahnya. Ya ketika antum menamai jamak ini dengan jamak muannats salim. Tapi enggak mengapa sih bisa dijawab ya. Karena di sini muannatsnya lafadznya gitu kan. Muannatsnya lafadznya. Au bitaul makna jami'an, ataupun yang dinamai dengan jamak ini adalah sesuatu yang dia muannats dengan ta, yaitu lafadznya muannats dan maknanya juga muannats. Ya. Contohnya Fatimah wa Fatimat. Fatimah maknanya apa? Muannats atau muzakkar? Muannats. Ya, lafadznya muannats juga dengan maksudnya apa? Ta. Nah, ya. Au bil alif al maqsurah, ataupun dia muannatsnya dengan alif maqsurah. Contohnya hubla, apa yang hubla? Orang yang hamil ya. Wa hublayat, jamaknya hublayat. Ya, hublayat. Kemudian awil mamdudah, ataupun dia muannatsnya dengan alif mamdudah. Sahra, apa sahra maknanya? Padang pasir, sahara. Jamaknya sahrawat. Au wain. Au yakunu, matufnya kemana di sini? Au tadi an yakun, ya an yakuna musamma hadzal jam' muannatsan au ya. Ataupun yakunu musammahu, yang dinamai dengan jamak ini, jamak muannats salim ataupun majmu'a bi alifin wa ta'in wa ta'in mazidataini, adalah muzakkar, sesuatu yang muzakkar. Contohnya istabl, kandang ya, kandang kuda, dijamakkan dengan istablat. Ini pun masuk kepada nama majmu'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Ah, kalau penamaan jamak muannats salim bagaimana ini? Ya, terkadang jadi iskal ya. Jamak muannats salim di sini muzakkar gitu. Istabl, istablat mufradnya istabl. Tapi kalau antum namai dengan nama tadi majmu'a bi alifin wa ta'in mazidatin, masuk ini. Contoh istablat ini. Ya. Meskipun dia muzakkar, tapi enggak mengapa antum namai dengan jamak muannats salim mimbab tasmiyatu asy-syai ya. Di ba'di ajza'ihi, menamai sesuatu dengan bagi, dengan apa? Sebagiannya, ataupun dengan contoh-contoh terbanyaknya. Wa hammam, hammam artinya apa hammam? Ya bi tasydid maknanya apa? Hammam? Mese. Kalau tanpa tasydid hamamah apa? Merpati, beda ya. Hammam. Ini muzakkar atau muannats? Ya muzakkar, tapi dijamakan hammamat. Ya nanti akan kita sebutkan ya apa saja yang dia bisa dijamakkan dengan jamak ini. Ya. Nah itu. Jadi tidak bedanya apakah yang dinamai dengan jamak ini adalah muannats secara maknanya saja ataupun lafadznya saja, atau secara makna dan lafadznya, ataupun yang muannats dengan alif maqsurah ataupun alif hamdudah, ataupun dia muzakkar, masuk kepada penamaan majmu'a bi alifin wa ta'in mazidatain, selama dia ya dijamakkan dengan tambahan alif dan ta, maka dia masuk ya kepada jamak ini. Wa kadzalika la farqa baina an yakuna qad salimat binyatu wahidihi ka dhukhmatin wa dhukhmat aw taghayyarat ka sajda wa sajadat wa hubla wa hublayat wa sahra wa sahrawat. Demikian pula tidak ada bedanya ya apakah yang dinamai dengan nama ini dari jamak muannats salim ataupun majmu'a bi alifin wa ta'in mazidataini, selamat ya bentuk mufradnya seperti dhukhmah, ketika dijamakkan jadi dhukhmat. Bentuk mufradnya kan enggak berubah tuh. Ya awalnya tetap di fathah, yang kedua di sukun, yang ketiga apa di fathah. Enggak mengalami perubahan ketika dijamakkan. Dhukhmah, dhukhmat. Ya. Aw taghayyarat, ataupun ketika dijamakkan mengalami perubahan. Ya, contohnya sajadah, ketika dijamakkan jadi apa? Sajadat. Nah, itu muskilah berikutnya kalau kita namai dengan jamak muannats salim. Yang namanya salim yang selamat. Ya, bentuk mufradnya ketika dijamakan. Ini sajadah ketika dijamakan sajadat. Enggak selamat bentuk mufradnya ketika dijamakan. Sehingga penamaan tadi majmu'a bi alifin wa ta'in mazidatain itu lebih apa? Mencakup. Iya. Sajadah termasuk jamak muannats salim dia. Meskipun bentuk mufradnya enggak selamat ketika dijamakan. Ya kenapa? Karena patokannya dia dijamakannya dengan alif dan ta tambahan gitu. Wa hubla, kemudian dijamakkan menjadi hublayat. Ada perubahan juga. Hubla jadi hublayat. Ya, alifnya berganti ya, diganti dengan apa? Ya. Sahra jadi sahrawat, hamzahnya diganti dengan apa? Wawu. Ya. Ini juga sama. Ya, disebut dengan majmu'a bi alifin wa ta'in mazidatain, yaitu jamak muannats salim masuk. Ya meskipun kalau dari sisi namanya mu'anadzi salim itu ya harusnya apa? Bentuk ufrodnya apa? Selamat, tidak mengalami perubahan. Tapi bisa kita jawab ya, bahwasanya bisa dinamai dengan jamak mu'anadzi salim karena contoh-contohnya, satuan-satuan yang ada di dalamnya itu banyaknya mu'anadzi salim gitu. Iya kan? Zainab, Zainabat, Muslim, Muslimat, Qonitat, banyaknya seperti itu. Ya, sehingga enggak apa-apa. Ala taro annal awwala muharrakun wasatuh. Tidakkah kau perhatikan bahwasanya yang pertama apa? Ya. Yang pertama, ala taro annal awwala muharrakun wasatuh wasani qulibat alifu ya'an. Ya. Tidakkah kau perhatikan bahwasanya yang pertama ya muharrakun wasatuh, tengahnya berharokat, ya sajidah. Tengahnya kan berharokat kan? Sajidah. Ya. Kemudian wasani ya sajidah, jadinya apa? Sajadat, berubah kan? Ya berubah ya. Wasani dan yang kedua, ya apa yang kedua itu? Hubla. Yang pertama tadi enggak dibahas karena selamat sih bentuk mufradnya dhamma, dhammat. Yang dibahas adalah yang mengalami perubahan. Ya, saya ulangi, tidakkah aku perhatikan bahwasannya yang pertama itu sajidah? Ya. Muharrakun wasatuh, ketika dijamakan berubah menjadi tengahnya berharokat sajadat. Wasani yang kedua hubla, ketika dijamakan kulibat alifu ya'an, alifnya dibalik menjadi ya, jadi hublayat, bukan hublat, bukan. Wasalis yang ketiga itu apa? Sahra, kulibat hamzatu wawan, hamzahnya dibalik menjadi waw, jadi sahrawat. Walidzalika adaltu an qawli aktsarihim. Ini alasannya Ibnu Hisyam kenapa beliau lebih memilih istilah majmu'a bi alifin wa ta'in mazidataini daripada istilah apa? Jamak muannats salim. Oleh karenanya adaltu, saya tinggalkan adalan, saya tinggalkan ucapan ataupun istilah kebanyakan mereka yaitu jamak muannats salim, jam'ul muannats salim. Ya, jadi kalau ditanya kenapa Ibnu Hisyam lebih memilih ungkapan majmu'a bi alifin wa ta'in mazidataini daripada jam'ul muannats salim meskipun hakikatnya sama, ya karena dalam satuan-satuannya ada yang ternyata ya bentuk mufradnya ketika dijamakan tidak selamat, berubah. Ya, berubah. Bahkan ada juga yang ternyata mufradnya muzakkar, ya kan, bukan muannats gitu. Nah, ini Ibnu Hisyam mengikuti istilahnya apa? Para ulama yang lain di antaranya Ibnu Malik. Ibnu Malik berkata di dalam alfiyahnya, "Wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a." Ya. Apa saja dari isim yang dijamakkan dengan ta dan alif tambahan, maka yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a, maka dia dikasrah ketika jar dan nasab. Di sini Ibnu Malik mengungkapkan dengan istilah apa? Bita wa alifin. Wa ma bita wa alifin qad jumi'a. Apa yang dijamakkan dengan ta dan alif tambahan. Nah itu. Sehingga ya memang lebih bagus ya penamaan ini. Sehingga ganti sekarang ya. Yang sebelumnya antum menamai dengan jam'ul muannats salim sekarang naik majmu'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Ya, lebih mencakup. Ini ya, semua contoh-contoh yang ada di dalamnya. Ya, kemudian kata beliau ila an qultu, sampai saya berkata ya al jam'u bil alif wa ta. Ya al-jam'u bil alif wa ta, yaitu jamak dengan alif dan ta, jamak dengan tambahan alif dan ta. Apa tujuannya beliau mengucapkan al-jam'u bil alif wa ta? Ya. Li'a'umma jami'al mu'annasi, agar mencakup semua jam'al mu'annas, jam'al mu'annas seperti yang tadi, yang mu'ahindun hindat, dhukhmat dhukhmat, wa jam'al muzakkar, dan juga agar mencakup yang muzakkarnya, istobol istoblat, hammam hammamat, wa ma salima fil mufrad wa ma taghayyar, dan agar mencakup juga apa yang bentuk mufradnya selamat seperti hindun hindat, dhammah dhammat, ataupun yang bentuk mufradnya mengalami perubahan seperti sajadah sajadat, sajadah sajadat, kemudian hublah hublayat. Ah itu. Jadi paham ini? Ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian wa qayyadtu al-alif wa ta'a bi ziyadati li yakhruja nahu baitun wa abyat. Ya, kenapa beliau mengucapkan dalam matan tadi wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini, dikasih qaid di sini. Dikasih ikatan yaitu agar alif dan ta-nya tambahan. Bukan alif dan ta asli ada pada mufradnya, bukan. Ya, wa qayyadtu al alifa wa ta'a bi ziyadan, dan saya ikat alif dan ta-nya dengan ziyadah, dengan syarat agar alif dan ta-nya itu tambahan. liyakhrujanahu, agar keluar. Semisal contoh, baitun menjadi abyat. Baitun abyat artinya apa berarti kalau baitun abyat? Abyat, bait syir. Baitun abyat, baitun mufradnya abyat, jamaknya. Jamak apa ini abyat? Muannats salam atau taksir? Jangan ragu-ragu. Jamak taksir. Ya. Beda ada lagi, bait ada dua. Bait kalau yang bermakna bait syir, abyat. Kalau bait bermakna rumah, buyut. Ya. Ya. Bait ini abyat. Di abyat itu bukan jamak apa? Muannats salim. Tapi jamak taksir. Kenapa? Karena taknya itu sudah ada pada bentuk mufradnya. Baitun apa? Abyat. Sehingga abyat jamak apa? Jamak apa? Taksir. Kalau dia jamak taksir, berarti kalau dia mansub, maka tanda nasabnya apa? Jamak taksir. Ya, fathah. Iya. Sebenarnya qara'tu abyatan. Bukan abyatin. Kenapa? Karena dia bukan jamak. Manasisan yang atau bukan majumi'a. Bialifin, wasta'in, mazidataini. Kemudian maitun. Jamak amwat. Ini amwat jamak apa? Taksir. Kenapa? Di sini ada alif dan taknya kok. Jawabannya apa? Ya, di sini taknya sudah ada pada bentuk aslinya. Taknya bukan tak tambahan. Syaratnya jamak itu disebut dengan jamak manati salim ataupun majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini ataupun al-jam'u bil alif wa ta', agar alif dan taknya kedua-duanya tambahan, tidak ada pada bentuk mufradnya. Fa inna ta'a fihi ma asliyah, karena sungguhnya ta' pada contoh keduanya, pada contoh abyad dan amwat itu asli. Ya. Fa'in sobani bil fathah al asal, maka keduanya abyad dan amwat ketika nasab dinasabkan di atas fathah sesuai aslinya. Contoh sakantu abyatan, ya abyatan. Di sini abyat berarti rumah ya. Sakantu sih, ya, ya berarti mungkin ada jamak ini juga ya. Ya baik, bisa abyat bisa buyut juga mungkin ya. Dua berarti jamaknya. Ya. Tapi biasanya kalau baik abyat baik tasyir. Tapi kalau kita melihat contohnya di sini, sakantu abyat, saya tinggal di rumah-rumah, berarti rumah di sini. Ya mungkin bisa dua-duanya. Ya. Wa hadartu amwatan, saya menghadiri amwatan, orang-orang mati. Ya, takziah ataupun, ya menghadiri orang mati, yaitu melaksanakan hak. Ya, sesama muslim. Sampai pun ketika dia mati, ada haknya. Qala Allah Ta'ala, wa kuntum amwatan fahyakum. Lihat, amwatan di sini mansub. Dengan apa? Fathah. Kenapa dia? Karena dia jamak taksir. Sebagai apa dia? Mansub amwatan. Sebagai? Kuntum amwatan fahyakum. Sebagai apa? Sebagai apa? Sobar kana. Jangan sampai pahamnya kalau kana aja pasti dirubah. Kuntum bingung. Ya. Khabarnya kana. Isimnya kananya mana? Kuntum. Itu domirta. Mimnya tanda jamak saja. Ya. Wa kadzalika nahu qudah. Demikian pula contoh qudah wa ghuzatan. Ini qudatin wa ghuzatan jamak muannats salim bukan, atau jamak jumi'ah bi alif wa ta' mazidatin bukan? Bukan. Kenapa? Fa inna ta fihi ma wa in kana zaida, karena meskipun ta'nya di situ tak tambahan, illa anna al alifa fihi asliyah, hanya saja alifnya asli. Li'annaha munqalabah an aslin, karena alifnya adalah alif yang dibalik dari yang aslinya itu bukan alif. Ya, apa aslinya kita lihat. Ala taro annal asl, tidakkah kau perhatikan bahwasanya asal daripada qudha adalah apa? Qudhayah. Ya, qudhayah dan ghuzawah. Ghuzawah. Ya. Li'annaha min qadaitu wa ghazautu, karena dia diambil dari kata qadaitu. Ini menunjukkan bahwasanya aslinya ya qadaitu, qada yaqdi, qadaitu ghaza yaghzu wa ghazautu. Ya, aslinya wawu. Ya. Sehingga ketika dijamakan jadi qudatin wa ghuzatin. Nanti akan saya bacakan faedah yang bagus dari As-Suja'i. Lianna falamma taharakatil waw wal ya wan fathah ma qablaha quliba ta'lifaini falidhalika insubani bil fathah ala asli taqulu ra'aitu qudatan wa ghuzatan. Nah, lihat. Kenapa bisa menjadi seperti itu? Qudah yang tadinya qudaya menjadi ghuzah yang tadinya ghuzawah. Falamma taharakatil waw, falamma taharrakatil waw wal ya, ketika waw dan ya-nya berharokat, qudaya kan berharokat ya-nya ya. Ya, kemudian apa? Ghuzawah, berharokat kan waw-nya kan? Ya. Wan fataha ma qablah, dan sebelumnya fathah. Ketika ya dan waw-nya berharokat, kemudian sebelumnya fathah semua, maka dibaliklah ya dan wawunya ya menjadi apa? Alif. Sehingga jadi apa? Qudah dan ghuzah. Falizalik, oleh karenanya, oleh karena bahwasannya di situ alifnya bukan alif asli yang ada pada mufradnya, tapi alif yang dibalik dari yang aslinya ya pada mufradnya, ya. Maka ataupun pada aslinya, maka dia dinasabkan dengan fathah sesuai dengan aslinya. Contoh raaitu qudwatan wa ghuzatan. Raaitu qudwatan wa ghuzatan. Ya, raaitu qudwatan wa ghuzatan. Ya, kata As-Suja'i, lihat ini lebih rinci lagi. Kata beliau, qudwah dan ghuzah aslinya itu bukan qudwah ya. Kalau mau diruntut lebih rinci lagi ya. Aslinya qodoyah, ghozawah. Seperti itu bentuk jamak. Seperti tolib, tolabah. Ya kan, tolib yang diantara jamaknya apa? Tolabah. Hafidh, hafadhah. Ya, banyak seperti itu bentuk jamak. Di atas wazan fa'ala. Tolib, tolabah. Ya, terus apa tadi? Hafidh, hafadhah. Di antara ini, qodi, ya, qodoyah. Qodin, qodoyah. Ghozin, ghozawah. Kenapa bisa menjadi qodoh dan kenapa bisa menjadi ghozah? Aslinya adalah dengan fathah pada qaf dan ghainnya. Qadaya, ghozawah. Jadi tadi tolabah, hafadah. Ya. Apalagi? Bararah, ya kan? Kiramim bararah dari bar. Ya. Ya, sebagai sahir, saharah. Itu betul jamak itu, saharah. Ya. Fadammuhuma ba'da qalbil lam alifan. Jadi mereka mendomah qafnya dan ghainnya setelah dirubah ya-nya dan wawunya menjadi alif. Ya. Kan dirubah itu tadi kan ya dan wawunya menjadi alif. Kenapa tadi dirubah wawunya dan ya-nya menjadi alif? Karena ya dan wawunya berharokat dalam kondisi sebelumnya fathah. Sehingga untuk menyesuaikan dengan fathah maka digantilah waw dan ya dengan apa? Alif. Ah, ketika di alif maka huruf awalnya juga ikut dirubah. Yaitu di dhammah yang tadinya harusnya apa? Fathah. Apa tujuannya? Ah, ada tujuannya. Ya. Untuk membedakan antara dia dengan bentuk mufrad. Seperti qonah, saluran. Ini qonah bentuk mufrad. Ya, seandainya tadi qodah dalam kondisi di fathah seperti aslinya qodah, khoza, maka dia mirip seperti bentukan mufrad. Ini enggak boleh. Tidak ada bentukan jamak yang seperti itu. Yang ada mufradnya. Qonah itu mufrad. Sehingga untuk menghindari kesamaan dengan bentuk mufrad, maka di dhammah itu awalnya. Qodah. Ya. Ghuza, meskipun aslinya tadi hukum asal dari qodoh adalah apa? Qodoyah. Setelah dirubah ianya menjadi alif, qodoh ini menyerupai bentuk mufrad, qonah. Qonah itu saluran. Qonawat itu sering kan qonawat ya. Ah, ketika diganti ianya menjadi alif, maka mirip mufrad. Ini dihindari, maka di dhamma awalnya qodoh. Sirami moga ya. Itu tadi yang bagus dari As-Suja'i rahimahullah. Sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ada yang belum paham silakan ditanyakan. Ya, di sini enggak disyarah. Ya, ulat. Ya, ini juga perlu kita sedikit berikan tambahan. Ya, enggak ada kan di situ ya. Ulat itu adalah isim jamak. Bukan jamak ya. Isim jamak. Bedanya isim jamak dengan jamak. Ya, kalau jamak itu ada bentuk mufradnya. Jadi jamak Muzakkar Salim, Zaidun, Zaidun. Ya, kemudian Fatimah, Fatimatun. Kalau isim jamak itu enggak ada bentuk mufradnya yang diambil dari lafadznya dia. Mufradnya dari lafadz yang lain. Seperti An-Nisa, mufrad atau jamak. An-Nisa artinya apa An-Nisa? Para wanita. Mufradnya ada apa? Ada enggak nisbun? Enggak ada. Imra'atun. Atau ya imra'atun, berarti ini isim jamak dia. Karena dia menunjukkan kepada jamak lebih dari dua, kemudian tidak ada bentuk mufradnya dari lafaz dia. Kalau Fatimah kan ada bentuk mufradnya dari lafaz dia kan Fatimah. Hindat, Hindun. Ya, kalau ini ulat enggak ada dia. Bentuk mufrad dari lafaz dia adanya dari lafaz yang zatu. Maknanya sahibah, pemilik. Ya, zat. Ya. Dan dia dalam hal i'rab disamakan, dimulhakkan dengan jamak muannats salim ataupun majmu' bi alifin wa tain mazidatain di dalam al-i'rab disamakan karena rupanya persis ya, dengan jamak muannats salim ya. Jadi paham gini. Jadi ulat adalah isim apa? Jamak. Ya. Taunya dari mana bahwasanya dia isim jamak? Karena tidak ada mufrad dari lafadznya. Iya, adanya dari lafadz yang lain itu zat, sama namanya sahibah. Iya. Pemilik, ya. Kemudian asli ulat itu tanpa wawu. Iya. Tanpa apa? Wawu. Berarti apa? Kalau enggak tanpa wawu, ini ya, ulat ataupun alat, jadinya alat atau ulat. Iya. Kenapa dikasih wawu? Jadi ulat untuk membedakan antara ulat dengan alat, yaitu jamak dari alati. Alati itu satu orang wanita ya. Isim apa? Mausul kan? Ya, jamaknya apa? Alati, walati. Ya. Untuk membedakan dengan itu, maka untuk ulat dikasih wawu ulat. Seandainya dibuang wawunya maka mirip gitu. Apalagi kalau harokatnya kan dibaca alat jadinya. Maka dibedakan dengan alat yang itu isim mausul untuk jamaknya alati. Kalau alati, alati. Ya. Kalau alati, alladzina kan. Ya, dibedakan itu ulat dengan alat dengan ditambahkan wawu pada atau sebelum lamnya. Ulat. Tidak saya ulat wawunya. Nggak dibaca ya. Hanya ditulis saja. Sebagian orang ada yang baca ulat. Ya, keliru. Ulat. Wa ulat. Ya, tidak dibaca. Hanya ditulis. Yang itu membedakan dengan alat. Dengan alat yang merupakan jamak dari al-lati. Al-lati. Kemudian juga yang tidak dijelaskan di sini. Apa yang dinamai dengan nama jamak muannats salim? Kalau ada orang namanya Hindad, maka dia di'rab seperti i'rabnya apa? Ya ini, jamak muannats salim ataupun majmu'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Ja'at, ya. Ja'at Hindatun. Ada nama orang yang Hindad, ya. Ya mau ya terserah orang tuanya. Kalau saya mau namai Hindad enggak boleh. Misalnya, jangan Hindad itu jamak mufrad aja, Hindun. Ya terserah ini anak saya kok, ya. Terus i'rabnya gimana? Jadi pelajari hirafnya. Jadi jaat Hindatun. Hindatun apa? Fa'il marfu wa alamatu rafihi ad-dhammatun al-akhir. Ya, enggak masalah ketika rafa dan jar ya. Ketika masalahnya kapan? Mansub. Ra'aitu Hindat. Apa ini Hindatan atau Hindatin? Hindatin kenapa? Hirafnya Hindatin maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbi apa? Al-kasra niyaban al-fathah li anna apa? Jamal Salim bukan ini satu orang Hindat. Apa? Mulhaq, iya. Mulhaq dia bi Jamil Manati Salim gitu. Mulhaq dia. Ya. Atau misalnya inna. Ya. Inna inna Hindatin misalkan. Inna Hindatin qaimatun. Tuh, Hindatin qaimatnya bukan nih. Inna Hindatin qaimatun. Sesungguhnya Hindat sedang berdiri, betul enggak itu? Hindatnya sepertinya kok jamak qaimatun mufrad gitu. Hindat di sini apa? Mufrad. Cuma dia namanya diambil dari jamak salim gitu. Maka i'rabnya seperti jamak salim. Inna hinda inna hindatin apa? Qaimatun. Ya, sebagai isimnya inna mansub dengan kasroh. Ya, niabah anil fathah karena dia mulhaq di jamil manafis salim. Ya, sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan? Dan insyaallah pada pembahasan berikutnya kita masuk pembahasan tentang al-mamnu' minasorof. Insyaallah nggak terlalu rinci, bahkan yang kita baca di Tsofa itu lebih rinci jangan-jangan. Ya, pembahasan ini. Ya. Ya, silakan ada yang belum paham atau tadi ada yang saya keliru ucap barangkali. Diingatkan. Saya ingatkan ini ya tentang i'rabnya ma dan man ya. Ya, kalau pernah saya keliru diperbaiki. Kalau setelah man dan ma itu isim yang ma'rifah, maka di Arab ma dan ma-nya mubtada, ya mubtada. Ya. Seperti tadi kan wa ma adraka ma'illiyun, ma'illiyun. Illiyun sudah ma'rifah ini nama sih dan nama surga. Mubtada ma-nya isim sifam, mubtada illiyun khabar. Ma yang sebelumnya juga mubtada itu. Ya. Jumlah setelahnya khabar. Ya, ada rinciannya itu, ada rinciannya. Tapi kalau man dan ma istifhamiyatan, istifhamiyah datang setelah yang ma'rifah, biasanya dia mubtada, istilahnya khabar. Dan di sana ada rinciannya. Ya, sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau disampaikan? Ada? Ada yang belum paham kalimat yang sebelah mana misalkan? Ya? Gimana Bafid? Paham? Ada yang mau nanya? Enggak ada? Sebelum kita akhiri. Kalau dia berarti dianggap paham banget. Ya kalau di sini al-'ali ketinggian, keluhuran, mana tinggi. Al-'ali tinggi. Cuma dirubah menjadi nama tadi, nama surga tertinggi. Atau yang lain mengatakan nama kitab yang menghimpun catatan-catatan kebaikan. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.